إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين أعزكم الله الحمد لله pada kesempatan subuh hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kitab Adabul Isyrah wa dzikru shuhbati wal ukhuwah, kitab yang berisikan etika persahabatan, etika berukhuwah. Terakhir yang kita baca adalah at-tawadhu lil ikhwan, rendah hati kepada semua teman, tawadhu kepada semua ikhwah, tidak takabur, tidak sombong, tidak congkak, tidak angkuh, tidak ujub. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya yang disebut oleh muallif rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa min jawami'iha qaul ibn al-hasan al-waraq, termasuk jawami'ul adab yang mengumpulkan sekian banyak penjelasan tentang adab ialah ucapan Ibnul Hasan Al-Warraq. Waqad sa'ala Abu Utsman 'an shuhbah, dia pernah bertanya kepada Abu Utsman tentang persahabatan. Qala, berkata Abu Utsman, menjelaskan secara global etika-etika persahabatan dengan sekian banyak pihak. Belum mengatakan qala hiya ma'allahi bil adab. Dia bersama dengan Allah Jalla wa Ala dengan cara adab. Yani kita juga diperintahkan untuk memiliki adab, sopan santun, etika kepada Allah Jalla wa'ala. Tayyib, dijelaskan oleh para ulama yang lain adab kepada Allah Jalla wa'ala yang paling utama adalah beribadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Namanya tauhidullah fil ibadah, mengesakan Allah dalam perkara ibadah. Ini yang paling utama, menghamba kepada Allah Jalla wa'ala, mengabdi kepada Allah Jalla wa'ala, beribadah hanya kepada Allah semata, mentauhidkan Allah dalam perkara ibadah. Ini yang paling utama. Penjabarannya ada tiga poin. Ada tiga poin penting beradab kepada Allah Jalla wa'ala. Yang pertama adalah mentaati perintah-perintah Allah Jalla wa'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Jalla wa'ala. Al-akhlaqu ma'allah bimtithalil awamir wajtinabin nawahi. Beretika, berakhlak kepada Allah Jalla wa'ala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ketika Allah Jalla wa'ala memerintahkan sesuatu dalam Al-Quran atau dikabarkan Nabi kita Muhammad dalam sabdanya SAW, akhlak seorang muslim, sami'na wa'ata'na, dikerjakan. Entah dia sempit atau kalapang, dia suka atau dia gak suka, dalam keadaan apapun, dia sami'na wa'ata'na, terkait dengan perintah Allah Jalla wa'ala. Ketika ada larangan-larangan agama, Allah melarang sesuatu dalam Al-Quran atau disampaikan beliau dalam sabdanya SAW, akhlak seorang muslim juga sama, sami'na wa'ata'na, ditinggalkan. Ini akhlaknya seorang muslim. Ada perintah dikerjakan, ada larangan ditinggalkan dengan prinsip sami'na wa'ata'na. Ini berarti dia harus berislam secara kafah. Karena Islam isinya perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Yang kedua adalah berakhlak kepada Allah Jalla wa'ala dengan cara tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua berita-berita yang Allah sampaikan. Kita mengatakan sami'na wa shadaqna, kami dengar, kami benarkan. Ketika Allah Jalla wa'ala memberitakan sesuatu dalam Al-Quranul Karim atau disampaikan beliau dalam sabdanya, berita tentang umat-umat sebelum kita, peristiwa masa lalu, atau berita tentang masa mendatang, peristiwa masa mendatang sebelum kiamat, terkait dengan perkara-perkara kiamat, atau berita tentang perkara gaib, atau berita tentang perkara-perkara yang tidak masuk akal kita, dan itu betul-betul datang dari Allah Jalla wa'ala. Allah yang memberitakan, Rasul yang memberitakan. Maka akhlak seorang muslim adalah sami'na wa shadaqna, kami dengar dan kami benarkan khabar itu. Entah masuk akal atau tidak, entah itu masuk dalam naluri daya tangkap manusia atau tidak, apapun yang Allah beritakan, seorang muslim akan mengatakan sami'na wa shadaqna, kami dengar, kami benarkan. Sedikit pun tidak pernah bimbang dengan itu semuanya. Yang ketiga adalah berakhlak kepada Allah Jalla wa'ala dengan cara as-sabr ala qadarillah, bersabar dalam menghadapi ketentuan takdirnya Allah Jalla wa'ala. Diuji dengan berbagai macam musibah-musibah, diuji dengan berbagai macam bala-bala yang menimpa kita atau keluarga kita atau harta benda kita atau apapun yang menimpa kita, kita sabar. Sabar dalam menghadapi musibah, di hati yang paling dalam meyakini ini takdirnya Allah Jalla wa'ala. Lesan mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Perbuatan anggota badan menahan diri tidak mengerjakan tindakan yang Allah haramkan. Justru mengerjakan sholat, wahagata. Sabar. Sabar juga dimaknakan dengan sabat, keteguhan, kekokohan, keistiqomahan di atas al-haq, di atas sunnah ketika banyak badai fitnah, ujian, cobaan yang menerpa dia. Kokoh dia, istiqomah dia di atas al-haq. Dengan tiga ini, seorang muslim dikatakan orang yang beretika, yang punya akhlak kepada Allah Jalla wa'ala. Satu poin saja hilang, dikatakan dia bukan muslim yang punya adab. Allahul musta'an. Ini tiga cara. Ini disebutkan oleh Syekhul Muslim rahimahullah dalam buku beliau Makaribul Akhlak. Tiga cara untuk beretika kepada Allah Jalla wa'ala. Etika kepada Allah hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dan hampir semuanya masalah prinsip. Ketika seorang muslim tidak punya etika kepada Allah, jatuh dalam perkara dosa atau kemungkaran atau kefasikan, bahkan mungkin penyimpangan-penyimpangan, atau bahkan mungkin kemurtadan dari Islam. Na'udzubillah. Dibahasakan etika kepada Allah, padahal intinya adalah prinsip dia, ketaatan dia, ubudiyah dia kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Dan yang paling utama dalam perkara adab, ketika seorang muslim bisa beretika kepada Allah Jalla wa'ala dengan sebenar-benarnya, maka dengan yang lain pasti dia akan bisa beretika. Tetapi kalau tidak bisa punya adab kepada Allah Jalla wa'ala, maka yang lain akan timpang. Barakallahu fikum. Karena semua pembahasan adab, pembahasan akhlak, etika bersama dengan makhluk Allah Jalla wa'ala, itu merupakan konsekuensi dari adab kepada Allah, penjabaran daripada adab kepada Allah Jalla wa'ala. Dahulukan yang ini. Sebagai hamba Allah yang muwahhid, ahlu tauhid tanpa syirik, ahlu iman tanpa kufur, dan sebagai hamba Allah yang bertakwa kepadanya, yang saleh, yang taat kepadanya tanpa kemaksiatan, dan secara khusus imani semua yang Allah beritakan, dan sabarlah, tabahlah dalam menghadapi ujian-ujian dari Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Ini yang pertama, adab kepada Allah. Lanjut kata beliau rahimahullah, wa ma'ar rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi mulazamatil ilmi wattiba'is sunnah. Adapun adab bersama Rasulullah SAW dengan dua cara kata beliau. Yang pertama mulazamatul ilmi, senantiasa berilmu, mengkaji, mempelajari bimbingan beliau SAW. Dan yang kedua ittiba'us sunnah, dengan cara mengikuti sunnah-sunnah beliau SAW. Ilmunya, prakteknya. Kita mempelajari, mengkaji, memahami bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Ngaji, taklim, ya, belajar agama, mengkaji bimbingan agama yang termaktub dalam Al-Quran, dalam Sunnah, diterangkan oleh para ulama kita. Dikaji semua bidang-bidang ilmu yang ada, dikaji semua tentang sunnah beliau SAW, bimbingan beliau, ajaran beliau. Diilmui. Lalu yang kedua, dipraktekkan dengan cara ittiba'us sunnah, mengikuti bimbingan sunnah. Semua yang kita ucapkan dengan bimbingan sunnah, semua yang kita kerjakan dengan bimbingan sunnah, semua yang kita i'tiqadi, yang kita yakini dengan bimbingan sunnah, semua hal dengan bimbingan sunnah, ittiba'us sunnah. Ada wadih. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Yang Rasul datangkan kepada kalian, ambil. Yang beliau larang, tinggalkan. Dan sebagai kedua kita, barakallahu fikum. Ini adab dengan Rasul. Ketika kita muwafaqatu sunnah, ittiba'u sunnah, mengikuti bimbingan sunnah beliau dalam semua aspek kehidupan kita, dikatakan hadha sunni sekaligus ini orang yang berakhlak mulia kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang beragama sesuai dengan akalnya semata, adatnya semata, atau dengan bahasa yang lebih tegas lagi, dia berislam, beragama dengan cara bid'ah-bid'ah, meyakini perkara-perkara bid'ah, mengamalkan perkara-perkara bid'ah tanpa bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, dikatakan orang yang tidak punya etika, tidak punya akhlak, tidak punya adab kepada beliau SAW. Allahul Musta'an. Sehingga ahlul bid'ah wal ahwa, orang-orang yang menyimpang, yang sesat dengan berbagai macam akidah-akidah bid'ah, paham-paham bid'ah, amali-amali bid'ah, di samping dikatakan sebagai orang yang menyimpang, orang yang sesat, dikatakan sebagai ahlul bid'ah, secara etika dia tidak punya adab kepada beliau SAW, tidak punya etika kepada beliau SAW. Kenapa? Dikatakan tidak mengikuti ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua dan ini yang penting setelah itu. Dua-duanya ini berkaitan langsung dengan prinsip seorang hamba. Adab kepada Allah dengan tauhid, dengan ibadah, adab kepada Rasul dengan ittiba' sunnah, ini merupakan prinsip utama seorang muslim. Konsekuensi dua kalimat syahadatain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan cara ini. Tauhid dan mutaba'atus sunnah. La ilaha illallah ketauhidan, Muhammadur Rasulullah ittiba'us sunnah. Tauhid dan sunnah. Yang ketiga kata beliau, qala wa ma'al awliya'i bil ihtirami wal khidmah. Adab kepada para wali-wali dengan cara ihtiram, menghormati para wali-wali Allah, wal khidmah, dan mengkhidmat, melayani mereka. Ini adab kepada para wali. Yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang dimaksud dengan wali Allah itu? Siapa waliullah itu? Dikarenakan sejak zaman dahulu kala sampai sekarang ini banyak orang mengklaim fulan waliullah. Ternyata, mohon maaf, dicek, wong gendeng. Orang gila, ODGJ, ternyata dikatakan sebagai waliullah. La. Tayyib, sebagian lagi diklaim sebagai waliullah. Ternyata adalah orang-orang yang menyimpang dari bimbingan Allah Jalla wa'ala. Waliullah dinaskan dalam Al-Quran ialah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya, Allah mengatakan dalam firman-Nya, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Surat Yunus. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu mereka tidak ada rasa takut, tidak pula bersedih hati. Tidak takut dengan masa depan mereka di hari kiamat, tidak sedih dengan apa yang mereka tinggalkan di dunia ini. Siapa mereka itu? Allah mengatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu setiap orang-orang yang beriman dan bertakwa itu waliullah. Mukmin taqi, dia beriman dan bertakwa, wali. Itu waliullah. Sehingga semua mukminin, semua muttaqin, kaum muslimin yang punya akidah yang benar, iman yang benar, muslimin yang taat, yang saleh, yang bertakwa, itu waliullah. Itu wali Allah. Bukan yang lainnya. Semakin soleh, semakin bertakwa, semakin tinggi kadar kewaliannya, semakin kokoh keimanannya, semakin benar keimanannya, semakin benar akidahnya, semakin tinggi kadar kewaliannya. Sehingga dikatakan kaum muslimin itu bertingkat-tingkat kadar kewaliannya tergantung kadar iman dan takwanya. Itu waliullah. Jadi bukan malah orang-orang yang sesat, yang menyimpang, yang punya amal yang aneh-aneh, orang genah dikatakan waliullah, itu bukan waliullah, itu namanya wali syaitan. Ada dua wali, ada waliullah atau wali syaitan. Kaum kufar, kaum musyrikin, itu wali syaitan. Orang yang menyimpang, yang sesat, arul bid'ah wal ahwa, itu wali syaitan. Orang yang fasik, fajir, orang yang ahli maksiat, itu wali syaitan dengan kadarnya masing-masing. Yang dikatakan waliullah mukmin taqi, yang dikenal dengan keimanannya, dengan akidahnya dan ketauhidannya yang kokoh yang benar. Yang dikenal dengan ketakwaannya, kesolehannya, amal ibadahnya, takwa dia. Dikatakan sebagai waliullah. Terkadang orang itu ma'ruf dengan ini semua. Masyhur dengan ketakwaannya, kesolehannya, orang yang ahli ibadah, masya Allah. Jadi katakan waliullah. Bersama dengan mereka lah pembahasan ini. Belum mengatakan wa ma'al awliya'i bil ihtiramul khidmah. Dengan wali, wali Allah tadi, orang yang saleh, yang bertakwa, yang wahid, yang bertauhid, yang beriman, yang berakidah, ma'ruf dengan ini semuanya. Maka hormati mereka, muliakan mereka, karena mereka orang yang saleh, yang bertakwa, yang beriman. Bahasa singkatnya, mereka adalah wali-wali Allah. Hormati, muliakan. Sama dengan menghormati orang saleh, menghormati orang yang bertakwa, menghormati orang yang berakidah sahihah. Ihtiram, dihormati, ingat dengan batas syariat. Tidak boleh melampaui batas. Wal khidmat, di khidmat, dilayani mereka. Di khidmat, dilayani, dihormati. Di khidmat, dengan sebetulnya khidmat. Tapi ingat, dalam batas-batas syariat. Ya, mereka tidak dicaci maki, tidak dicela, tidak direndahkan, tidak dihinakan. Tidak boleh. Yang ada, diagungkan, dimuliakan, dihormati dengan batas syariat. Jangan melampaui batas. Ada mereka dikhidmat, dilayani juga dengan batas syariat. Tidak boleh melampaui batas. Kalau melampaui batas namanya hulu. Tindakan hulu ini membahayakan akidah kita. Dipahami insyaAllah ya? Hanya itu. Tidak ada pembahasan ngalah barokah. Adabnya itu ngalah barokah dengan para wali. Tidak ada. Barokah minallah jalla wa'ala. Yang punya barokah Allah Jalla wa'ala. Para wali aja memerlukan barokahnya Allah Jalla wa'ala. Para wali itu mencari barokahnya Allah Jalla wa'ala. Ya, bukan dengan cara tabarrukan, bukan dengan cara ngalah barokah dengan para wali. Apalagi walinya telah mati. Maka tidak ada pembahasan ini semuanya barakallahu fikum. Dipahami. Realnya kayak apa wali-wali Allah? Ya banyak. Para ulama-ulama kita yang dikenal dengan kesolehannya, ketakwaannya, masya Allah, di atas sunnah, waliullah. Muslimin, mukminin di sekitaran kita ini yang kita kenal, masya Allah, dengan akidahnya, keimanannya, ketauhidannya, keilmuannya, kesolehannya, ketakwaannya, ma'ruf dengan ini, tidak dikenal dengan kefasikan atau penyimpangan, enggak ada. Yang ada ma'ruf dengan kebaikan-kebaikannya, waliullah. Meskipun tingkatannya berbeda-beda tergantung iman dan takwa dia kepada Allah Jalla wa'ala. Masya Allah. Semoga antum semuanya min awliya'illah, termasuk wali-wali Allah dengan kadar iman dan takwanya masing-masing. Kalau sudah merosot keimanannya, merosot ketakwaannya dan kesolehannya, jatuh dalam kemungkaran, kemaksiatan, kefasikan, kefajiran, jahatan, ma'ruf dengan jahatnya dan fasiknya, maka bukan dikatakan waliullah, dikatakan orang fasik, orang fajir, ahli maksiat. Atau dikenal dengan penyimpangan-penyimpangan pahamnya, pemahamannya menyimpang radikal, akidahnya menyimpang radikal, amaliyah dia bid'ah, ma'ruf dengan itu semuanya, bukan namanya waliullah, dikatakan ahlul bid'ah, sahibul hawa. Apalagi kekufuran, kesyirikan, kafir, maka dikatakan ini adalah bukan waliullah, dikatakan kafir, musyrik, dan mereka adalah wali-wali setan. Kalau bukan waliullah, maka wali setan. Wallahul musta'an. Dipahami insyaallah ya. Yang pertama, jangan sampai salah dalam memahami makna kewalian. Zain, baru yang kedua, setelah kita tahu siapa waliullah itu, maka etika kita kepada mereka dengan cara memuliakan mereka, menghormati mereka, mengagungkan mereka dalam batas syariat, mengkhidmat mereka juga dalam batas syariat. Barakallahu. Yang berikutnya lagi. Qala wa ma'al ikhwani bil bishri wal imbisati wa tarki wujuhil inkari alaihim ma lam yakun kharqa syari'atin aw hadka hurmatin. Qala Allah Ta'ala khudhil afwa wa mur bil 'urfi. Al ayat. Yang berikutnya, adab bersama dengan ikhwah-ikhwah kita, dengan teman-teman kita, sahabat kita, ikhwan kita, saudara kita karena Allah Jalla wa'ala. Dengan cara apa? Bil bishri. Bishri itu ngasih kabar gembira, interaksi dengan hal yang menggembirakan. Wal imbisat, dengan cara luwes, supel, begitu, enak. Dan tidak mengingkari mereka, dibahasakan, dan tidak mengerjakan sisi-sisi yang mungkar terkait dengan mereka. Ini yang dibahas panjang dari mulai awal kitab sampai kemarin. Rinciannya, intinya adalah kalau dengan para ikhwah yang menyenangkan, akhlaknya mulia, budi pekertinya luhur, itu bahasa umumnya dengan bisyarah, kasih yang positif, kabar gembira gitu. Imbisat yang lapang dengan mereka, jangan kaku. Allah mengatakan dalam firman-Nya, khudzil afwa, ambil pemaafan. Wa'mur bil 'urfi, perintahkan yang ma'ruf, ma'ruf. Ini kaidah umum dalam berinteraksi, barakallahu fikum. Penjabarannya yang kita kaji selama ini dalam buku ini, barakallahu fikum. Hadza wadih. Yang berikutnya lagi kata beliau, qala was-suhbatu ma'al juhal bin-nadhar ilaihim bi'ainir rahmah wa ru'yati ni'matillahi 'alaika idh lam yaj'alka mithlahum wad-du'a' ilallahi an yu'afiyaka min bala'il jahl. Ini yang terakhir dari ucapan Utsman. Kata beliau, dan bersahabat, berteman, berinteraksi dengan orang-orang jahil. Kadang kita mau tidak mau harus berinteraksi dengan orang-orang jahil yang bodoh. Ya, bodoh namun karena agamanya, sehingga kelihatan tingkah lakunya dengan kebodohan, tindak tanduknya dengan kebodohan, ucapan-ucapannya nampak bodoh. Ya, kelihatan jahilnya, bodohnya. Barakallahu'alaikum. Kita akan mengatakan awamun nas. Kalau awam itu orang-orang umum. Umum itu macam-macam keadaannya. Ini jahil. Jahil dia. Terkait dengan agamanya, jahil dia. Sehingga semua yang muncul dari dia itu nampak kejahilannya gitu. Ucapannya ucapan kebodohan, tindakannya kebodohan, tingkah lakunya kebodohan, perilakunya kebodohan. Jahil. Kadang kita diuji dengan yang semacam ini. Bicara ideal ya, jangan bersahabat dengan orang bodoh, gitu. Tapi dalam bermasyarakat, kadang mau tidak mau kita interaksi dengan mereka, gitu. Bersentuhan dengan mereka. Bagaimana caranya bersahabat dengan para juhal? Belum mengatakan yang pertama, bin nadhari ilaihim bi'ainir rahmah. Ada bahim cita yang membedakan antara orang beretika dengan orang yang sombong. Melihat mereka dengan pandangan kasih sayang, melas. Jadi bukan direndahkan, bukan dihinakan, bukan digoblok-goblokan, dijahil-jahilkan. Lah, tapi justru melihat mereka dengan pandangan kasih sayang. Melaski, melas, nampak sekali ucapannya kok bodoh banget, melas gitu loh. Ini tingkah lakunya kok bodoh banget, melas. Ini orang betul-betul jahil, tidak mengerti bagaimana bimbingan agama yang benar. Kita melas, kasihan. Jadi bukan benci, bukan dongkol, bukan malah kemudian dibodoh-bodohkan, direndahkan. Lah, ini tindakan orang yang sombong, yang angkuh. Yang beretika, menyayangi mereka. Bentuk rahmahnya, kasih sayangnya, melasnya, diajari, diarahkan, dibimbing. Mendapati dia mengerjakan tindakan-tindakan bodoh, diarahkan, dibimbing dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kesabaran. Orang bodoh diarahkan, dibimbing, diajari. Ketika muncul dari mereka berbagai macam tindakan-tindakan bodoh, ucapan yang bodoh, lebih sabar. Yang sabar, yang tabah menghadapi mereka, dicarikan solusi yang tepat untuk supaya mereka ini terbimbing, terarahkan. Jahil. Anda perhatikan Nabi kita Muhammad SAW pada kisah Al-Arabi, kisahnya Arab pedalaman yang kencing di Masjid Nabawi. Bayangkan Rasul dan sahabatnya sedang di masjid. Datang seorang Arabi, Arab pedalaman, Arabi masuk ke Masjid Nabawi, tiba-tiba mojok ke bagian kencing. Tindakan apa ini? Tindakan bodoh. Gak ada orang yang berakal kencing di masjid ya. Tindakan bodoh. Tapi ini orang jahil. Arab itu orang pedalaman, primitif, jauh dari ilmu, dari adab. Sudah kepingin mancur, sudah kepingin mancur. Sahabat melarang. Sahabat menghardik. Itu manusiawi, betul ingkarul munkar. Ini tindakan yang haram, tidak boleh. Mesti kok dikencingi, apalagi Masjid Nabawi. Jadi beliau dengan sabar mengatakan, dauh, biarkan dia. Ingat, bukan pembiaran orang kencing di masjid, jangan saya salah paham. Ini cara, solusi untuk menangani tindakan bodoh. Biarkan dia. La tuzrimu, jangan kamu caci, jangan kamu hardik. Dia tuntaskan hajatnya. Beliau mengatakan kepada para sahabat, kalian itu diutus untuk memberi kemudahan, bukan mempersulit. Selesai dia penghajatnya, beliau memerintahkan seorang, ambil satu tiba besar air, diguyur pada bekas kencingnya sehingga bersih. Dulu masih menggunakan pasir, dengan diguyur selesai. Sekarang menggunakan keramik atau granit dengan cara apa ini? Dipel. Terus dipel. Dipel, bersih, kinclong lagi. Selesai. Dan ngasih arahan kepada orangnya. Masjid ini tidak boleh ada padanya kotoran manusia. Masjid ini untuk ibadah, sholat, zikir, baca Quran. Sabar, tidak ditamper, enggak dicemooh, enggak dicaci maki, enggak dimarahi. Enggak, kenapa? Jahil. Kalau yang berbuat demikian orang yang bukan orang jahil, kamu ingkari. Ini kemungkaran yang jelas ini. Tapi dia jahil. Orang bodoh, yang sabar. Yang sabar, yang telaten, harus banyak bisa menahan diri. Arahkan, bimbingkan, selesaikan, kasih solusi yang tepat terkait dengan tindakan mereka tadi. Namanya an-nadhar ilaihim bi'ain rahmah, dengan penuh kasih sayang. Ini yang membedakan orang yang berakhlak dengan orang yang sombong, congkak atau ujub. Barakallahu fikum. Gitu ya. Kadang mendapati di situ begitu itu. Iki maning. Muncul lagi dia dengan kebodohannya, pada ucapannya, perbuatannya, perilakunya. Yang sabar, yang tabah, ngadepi mereka arahkan bimbingan dengan cara yang baik, dengan cara hikmah. Barakallahu fikum. Satu. Yang paling penting. Yang kedua, dengan cara waru'iyati ni'matillahi 'alaika. Engkau memandang, mencermati nikmat Allah atas dirimu. Idlam yaj'alka mithlahum, sebab Allah Jalla wa'ala tidak menjadikan kamu seperti mereka. Alhamdulillah. Pribadi ya, jangan ngomong di bawah mereka, di belakang mereka. Alhamdulillah, Allah tidak jadikan aku orang jahil. Alhamdulillah, aku punya akal yang waras, akal yang sehat, akal yang cerdas. Alhamdulillah, mengerti ilmu, tahu bimbingan. Alhamdulillah, ucapanku, tindakanku terarah. Alhamdulillah, tidak jadi orang jahil. Ingat, syukurnya di belakang mereka, jangan di depan mereka. Ada orang jahil, alhamdulillah, wah, gak kayak ente gitu. Jangan begitu, itu menyakiti hati mereka. Di belakang, alhamdulillah, untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Allah kasih kenikmatan kepada kita dalam bentuk nikmatul ilmi, nikmat ilmu, nikmat pengetahuan, akal sehat. Tidak kayak mereka. Yang ketiga, wa du'ai lillahi ayyu afiyaka min baril jahl. Lalu berdoa kepada Allah semata, doa memohon kepada Allah semoga Allah memberi afiyah kepada kamu dari balak kejahilan. Doa supaya jangan terkena kejahilan tadi. 3 poin. 2 terkait dengan antum pribadi, lebih banyak kepada introspeksi diri. Alhamdulillah dikasih kenikmatan, bersyukur nikmat ilmu dapat, nikmat ma'rifah pengetahuan dapat, nikmat akal waras sehat juga dapat. Alhamdulillah dikasih kemudahan mengilmui bimbingan agama Allah Jalla wa'ala. Dan tidak kayak para juhala. Doa semoga jangan sampai terkena musibah balak yang namanya kebutuhan pribadi. Terkait dengan merekanya, rahmati mereka, kasih sayang, belas kasih kepada mereka. Rahmah yang dengan itu Anda akan menyikapi mereka dengan lebih santun, lebih lembut, lebih sabar, lebih tabah. Rahmah dengan makna memotivasi kita semua untuk mengarahkan mereka, memberikan bimbingan pada mereka, mengajari mereka. Terutama ketika muncul dari mereka tindakan-tindakan bodoh. Sing sabar. Yang sabar, yang tabah, yang dewasa, terima itu semuanya dan pelan-pelan arahkan mereka kepada tindakan yang lebih tepat. Barakallahu fikum. Intah. Ini sejumlah adab, sejumlah etika persahabatan dengan sekian banyak pihak yang disebutkan oleh Abu Utsman rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini sekelumit, bukan seluruhnya. Saya dikatakan min jawami'iha, termasuk adab-adab yang simpel adalah poin-poin tadi. Adab kepada Allah dengan cara ini, kepada Rasul dengan cara ini, kepada para wali dengan cara ini, dengan para ikhwah dengan cara ini, dengan orang yang jahil dengan cara ini. Itu cuplikan, bukan pembatasan. Dan penjabaran panjangnya yang kita bahas dalam kitab ini. Barakallahu fikum. Intinya adalah etika itu tidak hanya kepada satu orang, tapi kepada semua pihak, semua orang. Yang kedua, adab dan etika itu tidak hanya semata-mata interaksi dalam bermasyarakat. Ternyata ada adab yang lebih urgen, adab yang lebih penting lagi, dan itu berkaitan langsung dengan akidah kita, ketauhidan kita, prinsipnya kita, agama kita. Adab kepada Allah Jalla wa'ala dan kepada Rasulullah SAW. Yang paling utama, yang paling pertama, paling urgen, mewujudkan, mengaplikasikan, merealisasikan 2 kalimat syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagai muwahhid yang beriman, yang berakidah yang benar, jadi hamba yang saleh, yang saleh, yang bertakwa, dan sebagai hamba Allah yang di atas sunnah. Barakallahu fikum. Yang paling utama. Sebagian orang hanya mengetahui adab itu, etika dengan sesama dalam keseharian, dalam bermasyarakat. Nah, kalau orangnya baik dengan masyarakat, tutur katanya bagus dengan masyarakat, masya Allah, etikanya bagus, adabnya baik, betul, tidak salah. Nah, ini dia. Tapi kalau kemudian dia ternyata pada amaliyahnya, ubudiyahnya menyimpang, menggunakan amaliyah, amal bid'ah yang tidak ada contoh dalam agama Islam, dalam bimbingan sunnah, ini orang justru lebih, mohon maaf, lebih buruk akhlaknya dibandingkan dengan orang yang mungkin tutur katanya kurang baik, etikanya kurang bagus. Jelek yang ini. Kalau yang pertama tadi, dia kurang beretika, kurang adab terkait dengan sesama dia, dengan temannya barangkali. Tapi kalau yang satu ini tidak punya akhlak, tidak punya etika terkait dengan Nabi kita Muhammad SAW, interaksi dia dengan beliau rusak, ini beda, lebih parah lagi ini. Kalau yang pertama tadi terkait dengan perkara akhlakiyah adabiyah semata, yang ini pelanggaran syariat, penyimpangan dari bimbingan sunnah. Pelakunya dikatakan sebagai sahibu hawa, sahibul bid'ah, berat dalam Islam. Dipahami? Sehingga ada yang timpang. Percuma Anda masya Allah dengan masyarakat baik, supel, tegur sapa masya Allah gitu, tapi kepada Rasul Anda enggak punya akhlak. Harus dua-duanya, jangan salah satunya. Artinya banyak orang enggak perhatian dengan poin satu ini. Bayangan dia akhlak ya dengan masyarakat, ya dengan sesama, betul itu juga akhlak. Tapi jangan lupa ada akhlak yang lebih urgent lagi, akhlak kamu kepada beliau SAW, akhlak kamu kepada Rasulullah SAW. Ikuti bimbingannya, ikuti arahannya, ikuti sunnahnya, beramallah dengan bimbingan sunnahnya. Jangan mengejar perkara penyimpangan dan bid'ah barakallahu. Apalagi terkait dengan kesyirikan, kufuran, naudzubillah, mengerjakan berbagai macam praktek kesyirikan, kekufuran, punya paham-paham kufur, paham-paham syirik. Dia merasa yang paling beretika, yang paling berakhlakul karimah, yang paling bermasyarakat, yang paling supel. Bagus sih akhlak dalam dengan sesama. Tapi semua menjadi percuma ketika Anda musyrik, Anda kafir. Percuma ketika Anda jatuh dalam berbagai macam paham kufur atau mengerjakan berbagai macam bentuk praktek kesyirikan. Ini kezaliman yang sangat besar. Anda menzalimi Allah Jalla wa'ala dengan syirik Anda. Anda tidak punya etika kepada Allah Jalla wa'ala dengan syirik Anda. Wallahu musta'an. Jangan camkan baik-baik. Akhlak itu syumuliyah, menyeluruh, komprehensif dengan semua pihak dan semua hal. Harus ada etika dan adab, terutama kepada Allah Jalla wa'ala dengan tauhid, ketakwaan, salihan, dan bersama dengan beliau SAW dengan ittiba'us sunnah, muwafaqatus sunnah. Barakallahu fikum. Kemudian baru dengan yang lain-lainnya, dengan akhlak yang mulia, budi-budi yang luhur dengan semua pihak, dengan yang dibimbingkan dalam agama kita. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Semoga ke depan semakin bagus akhlakiat kita, lebih terbuka wawasan kita terkait dengan akhlakul karimah, tidak semata-mata dengan sesama, tapi yang paling penting akhlak kepada Rasulullah wa'ala dan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum.